ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جماعه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ayat yang ke-165, merupakan akhir dari surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala menutup surah ini dengan firman-Nya, "Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah. Khalifah ini sebagai pengganti secara bahasa, yakni kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengganti untuk generasi yang telah lalu. Dan berikutnya akan ada generasi setelah kita sebagai pengganti kita dan seterusnya. Barakallahu fikum. Khalifah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian sebagai khalifah di atas muka bumi, sebagai pengganti, pengganti untuk generasi yang telah lewat, yakni dari generasi-generasi, umat ke umat. Semua telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap zaman ada orang-orangnya. Barakallahu fiik. Kita dijadikan sebagai pengganti yang akan mengurusi bumi ini. Barakallahu fiikum. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita dicipta adalah untuk taat, untuk beribadah, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Jadi tujuan diciptakannya bukan untuk yang lainnya. Warafa'alakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah SWT meninggikan sebagian atas sebagian yang lainnya dengan beberapa derajat. Yani Allah SWT menjadikan kita berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Perawakannya, warna kulitnya, postur tubuhnya, rezekinya. Barakallahu fikum. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Seperti di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat." Liyabluwakum fima ataakum. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang telah membagi-bagi ma'isyahnya, kehidupannya, rezekinya, dan segala sesuatunya. Orang mungkin sama, bersaudara, tapi rezekinya tetap berbeda. Barakallahu fikum. Rezekinya tetap berbeda. Bahkan seorang yang kembar pun, mungkin di awal kehidupannya dengan orang tuanya tetap disamakan, diusahakan sama, pakaiannya sama, ininya sama. Tapi dengan berjalannya waktu akan terbedakan dengan sendirinya, karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing kehidupannya. Jadi warafana ba'dhum baghawadin liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya. Di ayat yang lain, kami tinggikan sebagian atas sebagian yang lainnya agar supaya kalian saling membutuhkan Orang kaya butuh orang miskin, orang miskin butuh orang kaya. Barakallahu fikum. Semakin kaya orang semakin butuh keberadaan orang miskin. Karena dia tidak bisa ngurusi seluruh hartanya. Dia harus mempekerjakan orang-orang miskin untuk mengurusi harta benda dia. Untuk dagang, untuk bisnis. Tidak mungkin dia semua yang menanganinya. Dia harus merekrut orang, mengangkat orang untuk mewakilinya, mengurusi harta-hartanya. Demikian juga orang-orang miskin, barakallahu fikum, butuh dengan orang-orang kaya untuk dia bekerja padanya dan mendapatkan gaji, mendapatkan upah. Demikian juga ilmu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada orang-orang tertentu. Dan yang lainnya tidak, agar supaya saling membutuhkan. Orang berilmu, para ulama butuh orang-orang yang tidak berilmu untuk diajari. Disampaikan kepadanya ilmu. Demikian juga kebalikannya. Orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu butuh ulama untuk menyampaikan kepadanya ilmu. Barakallahu fikum. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk diuji. Orang yang diberi kelimpahan rezeki diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki itu. Dituntut dari dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang sengsara, orang yang miskin dituntut, diminta untuk dia bersabar akan kondisinya, karena semuanya adalah ujian. Bukan cuma sekedar dalam kondisi sempit, susah, sengsara kita katakan itu ujian, enggak, tapi semuanya adalah ujian. Barakallahu fikum. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kalian bisyar dengan kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan. Barakallahu fikum. Demikian juga kelimpahan rezeki, kesehatan dan yang lainnya semuanya adalah fitnah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan liyabluwakum fi ma ataakum, untuk menguji kalian. Dengan semua apa yang Allah berikan kepada kalian dengan kondisi masing-masingnya. Warna kulit, perawakan muka, ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tentukan masing-masingnya. Inna rabbaka syari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Ayat ini mengkhabarkan kepada kita tentang targhib dan tarhib. Inna rabbaka syari'ul iqab, sesungguhnya Rabbmu sangat cepat. Barakallahu iqab hukumannya. Wa innahu laghafurur rahim, tapi dia juga Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Nabbi ibadi, sampaikan kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa akulah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adabi, akan tetapi adabku juga adalah adab yang sangat pedih. Ayat yang serupa sangat banyak dalam Al-Quran. Targhib wa tarhib, memberikan dorongan untuk kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan-harapan. Barakallahu fikum. Ujian. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia ini hulwa, manis, khadirah, hijau, manis untuk dicicipi, dinikmati, dirasakan, barakallahu, indah untuk dipandang. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berada padanya. Liyakhtabirakum, untuk menguji kalian. Fattaqud dunya wattaqun nisa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dengan kehidupan dunia ini, karena tipuannya sangat kuat, jebakannya banyak. Wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin di Bani Israel kanat nisa, awwala fitnatin Bani Israel kanat nisa. Karena awal pertama fitnah yang menimpa Bani Israel adalah perempuan. Barakallahu bikum. Ujian dan cobaan. Inna Allah syar'u iqabi wa innahu laghafurur rahim. Juga di hadis yang lainnya, baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim seandainya betul-betul dia mengetahui betapa hebatnya azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang berharap bakal masuk surga. Ini barakallahu fikum. Seandainya betul-betul dia mengetahui begitu hebatnya azab Allah Subhanahu wa taala, mengerikannya, maka tidak akan ada seorang pun yang berharap masuk surga. Tapi kebalikannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang kafir seandainya betul-betul dia mengetahui bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya, maka tidak akan ada seorang pun yang akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan berharap, atau orang kafir pun berharap masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 1000 rahmat. Ini rahmat, 100 rahmat Allah ciptakan. Karena rahmat itu ada 2, rahmat yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat yang merupakan ciptaan dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat ini dibagi-bagi oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sehingga barakallahu fikum, binatang sebuas apapun dia, tetap dia pengasih sayang terhadap anak-anaknya. Baik. Wallahul musta'an. Inilah yang dibagi-bagi oleh manusia, mulai dari ciptakannya, oleh makhluk, mulai dari ciptakannya langit dan bumi sampai hari kiamat. Dan 99 rahmat Allah persiapkan untuk orang-orang mukmin di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ini penutup dari barakallahu fikum surah Al-An'am, bahwa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi ke generasi, barakallahu fikum, silih berganti antara satu dengan yang lainnya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebagian di atas sebagian yang lainnya karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki padanya. Barakallahu fikum. Keragaman dan berbagai macam keadaan ini menjadikan kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dan diuji semua-muanya dengan keadaan masing-masing. Baik, orang kayanya diuji untuk dia bersyukur, dan orang miskinnya atau orang yang susahnya diuji kesabarannya. Kemudian Allah mengatakan menutup ayat ini bahwa Allah SWT sangat cepat azabnya, hukumannya, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.